Kita mula sahabat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات حاضرين حاضرات سيدنا جماعة فتي الله سبحانه وتعالى. Kita menyambung ke halaman 446 hadis 175. Insyaallah. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'di radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada saat perang Khaybar, besok aku akan benar-benar memberikan bendera peperangan yakni panji kepada seorang yang akan diberikan kemenangan melaluinya atau melalui kedua tangannya oleh Allah. Perang Khaybar ya antara perang yang siapa ikut Rasulullah SAW jamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Khaybar, kalau kita dah dengar namanya, maka dia tidak boleh dikutuk. Memang semua sahabat tak boleh dikutuk, tapi kita tidak boleh persoalkan lagi. Sebab siapa ikut perang Khaybar di antara beberapa perang disebut dalam Rasulullah SAW, siapa ikut perang ni, maka dia ahli syurga. Jadi di antaranya perang Khaybar. Jadi dalam hadis ini, orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diberikan bendera sebagai panji perang adalah orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Dan di antara kemenangan diberikan oleh Allah SWT apabila pemimpin perangnya disertai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Dia seorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Sepanjang malam, orang-orang, yakni para sahabat, membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahkan panji tersebut. Ketika pagi hari tiba, mereka mendatangi Rasulullah SAW masing-masing. Mereka berharap akan diserahi panji tersebut ataupun bendera tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Di mana Ali bin Abi Talib?" Ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata." Kemudian beliau bersabda, "Kirimkan utusan untuk memanggilnya." Selanjutnya, utusan itu datang bersama Ali. Lalu Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali seraya mendoakannya. Ini kita jangan buat ya. Ini susiah mukjizat SAW. Nanti ada orang sakit mata, hantar ludahkan matanya. Takut-takut bukan pakai apa, pakai sembuh. Takut-takut pakai buta pula. Jadi ini susiah Rasulullah SAW. Keberkahan dan mukjizat yang Rasulullah SAW miliki di antaranya inilah. Sebab ludah saja disebut. Tak ada kesan seolah-olah, nanti kita lihat, seolah-olah dia tak pernah kena sakit mata. Sedangkan dia menderita, tak boleh bangun. Sampai dia tak boleh celik mata. Tetapi dipimpin oleh sahabat ini, Rasulullah SAW terus ludahkan keduanya. Apa terjadi? Lihat. Sampai akhirnya sembuh. Hingga seolah-olah tidak ada bekas sakit padanya. Pada dirinya. Kemudian beliau memberinya panji. Ini menunjukkan seolah-olah dia seorang Nabi dan Rasul. Kalau tidak, bagaimana boleh sembuh terus? Sebab setiap Nabi dan Rasul diberi oleh Allah SWT mu'jizah. Kelebihan mu'jizat. Dan mu'jizat ini dalam bahasa Arab disebut daripada kalimah ajaz. Ajaz lemah. Ajuz orang tua yang lemah. Ajuz orang tua yang lemah. Ajaz, ya, lemah untuk menandinginya. Bila mu'jizat, lemah untuk menandinginya. Jadi mu'jizat ini diberikan kepada para Nabi dan para Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul, diberinya karamah. Karamah berupa kemuliaan. Dan karamah ini diberikan kepada orang yang Allah cintai. Ya? Sebab wali Allah adalah kesayangan Allah. Dan karamah ini tidak boleh diperolehi dengan ambil kos. Tak ada jalan untuk mempelajari, untuk jadi seorang wali dapat karamah. Tak ada. Walaupun anda katakan bahawa karamah diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT, para sahabat semua dicintai oleh Allah SWT semua. Sebab kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah. Ashabul jannah itu adalah ahibba, kekasih-kekasih Allah SWT. Tetapi kenapa mereka tidak diberi karamah? Sedikit daripada sahabat yang dapat karamah. Anda baca. Hampir seolah-olah tidak ada sahabat yang dapat karamah. Imam Syafi'i menjelaskan, begitu juga Ibn Khayyim menukil daripada Ibn Taymiyah. Rupanya karamah ini diberikan kepada seseorang supaya dia dan orang di sampingnya, di kelilingnya, bertambah imannya. Karamah ini diberikan kepada seseorang supaya dia dan orang di kelilingnya, di sampingnya, bertambah imannya. Para sahabat imannya dah kuat. Para sahabat imannya subhanallah. Maka mereka jarang diberi karamah. Cuma karamah diberikan kepada mereka supaya dapat pertolongan. Seperti ada sahabat yang boleh dengan rombongannya, dengan angkatan perangnya, dia jalan atas air. Dikepung, maka diajak semua sahabat, jom kita lari. Lari menyeberangi atas air. Jalan di atas air. Itu karamah. Karamah seperti ini diberikan kepada sahabat ini berupa pertolongan kepadanya dalam keadaan darurat. Tetapi karamah kebanyakannya diberikan kepada yang bukan sahabat dan bukan tabi'in selepas-selepasnya. Kenapa banyak diberikan kepada mereka? Untuk menguatkan iman mereka sebagaimana anda kata tadi. Imam Syafi'i menggalaskan seperti itu. Bila cerita pasal karamah, ya, Imam Syafi'i ada cerita pasal sufi. Orang sufi mendakwa dia ada karamah. Sehingga karamah dia itu ataupun kelebihan karamah dia boleh cabar satu dengan lain. Mana boleh karamah cabar-cabar macam tu? Sampai di Indonesia dia mengatakan, engkau punya wali, dengan aku punya wali, aku punya wali lagi teror. Tak percaya datangkan, suruh selawat. Itu bukan karamah, itu seher namanya. Sebab karamah diberi tanpa diduga. Karamah diberi oleh Allah SWT tanpa diminta. Sebab anda katakan tiada kos nak jadi wali untuk dapat karamah, tak ada. Tapi berapa ramai orang bodoh di luar nak jadi wali sebab dapat karamah, macam-macam dibuat. Uzlah, ya, masuk dalam hutan, masuk dalam gua, macam-macam dibuat. Jadi ini adalah suatu khurafat dan takhayul. Kita sentiasa memerangi khurafat dan takhayul. Kebanyakan wali-wali di luar nak jadi wali dibuat khurafat takhayul dulu. Ini bahayanya. Syukran. Jadi cerita berbalik kepada hadis ini, maka Ali berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sehingga mereka seperti kita? Artinya seperti kita, yang beriman seperti kita. Jadi tujuannya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah tujuan kita perang? Jawabannya, supaya jadi orang Islam. Sebab kalau kita baca sejarah, terutama kalau kita baca kitab Badul Wahyu yang ditulis oleh Imam Bukhari, di awal-awal hadis tu, cara Rasulullah SAW berdakwah macam mana? Rasulullah SAW kirim surat kepada raja-raja dan ketua-ketua negara kufar. Semua dikirim surat. Dalam surat tu dipenuhi dengan Al-Quran. Kemudian setelah dibacakan, dipenuhi dengan Al-Quran, di hujungnya Islam selamat. Kau masuk Islam, aslim, taslim. Islamlah kamu, kamu akan selamat. Kalau tak mau masuk Islam, kena bayar jizyah. Tahu jizyah? Bayar duit supaya dilindungi negeri tersebut. Bukan bayar duit saja-saja, paksa, tak ada. Supaya dilindungi. Bermakna kalau negara itu diserang oleh musuh, negara Islam akan selamatkan dia. Negara Islam akan bertanggungjawab. Dan jizyah ini tidak dipaksakan kepada semua yang mampu saja. Jadi setiap orang kena bayar. Orang yang bekerja yang mampu. Itu diberi kepada pemerintah Islam. Supaya pemerintah Islam memelihara segalanya. Bukan sahaja daripada diserang oleh musuh. Kepentingan ekonomi, sosial ini semua dipelihara. Jalan rayanya, airnya, semua dipelihara. Kerana dia sudah bayar jizyah. Lihat. Alangkah adilnya Islam. Kalau tak bawa jizyah, yang ketiga perang. Tapi kebanyakan orang kufar, dia tak tahu yang itu Nabi, yang itu Rasul. Disangka ini dia baru dengar, Madinah baru muncul. Seolah-olah budak-budak, maka dia ajak perang. Dan sentiasa kalau perang Rasulullah SAW itu menang. Di antara kenapa Rasulullah SAW bila perang tu menang, kerana panglima perangnya, pemimpin perangnya seperti Ali. Dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Dia takut kepada Allah sehingga Allah memberi dia satu darjat ketakwaan yang tinggi. Jadi mereka, orang-orang seperti ini, kalau perang pasti menang. Waalaikumsalam. Jadi dilihat dari segi apa dalam hadis ini, tujuannya perang adalah untuk menjadikan orang Islam. Tujuan perang untuk menyelamatkan manusia. Sebab kata Rasulullah SAW, aslim taslim. Engkau masuk Islam, kau selamat. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sejarah yang ditulis oleh orang-orang orientalis dan orang yang tak senang Islam, dikatakan Islam itu jahat. Asyik dengan pedang aja. Sedangkan kita baca sejarah, Islam memerangi orang kafir untuk diselamatkan dunianya dan akhiratnya. Tetapi yang diajarkan ketua-ketuanya dulu. Kalau ketua-ketuanya mengatakan perang, apa nak buat? Peranglah. Dan orang Islam memang suka perang kerana mati syahid. Bukan suka perang nak dapat negara. Kalau nak mati syahid, bagaimana nak mati? Kalau nak mati, apalah di dunia ni? Betul kan? Tetapi orang-orang yang dikatakan orang kafir, perang nak dapat dunia. Rampas duit orang. Sebagaimana penjajah masuk ke negeri kita, habis kekayaan kita dihisap habis. Tetapi Islam tidak. Islam datang untuk menyelamatkan. Sebab Islam, Allah mutus Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Quran mengatakan bahwasanya aku utus engkau ya Muhammad sebagai rahmah. Rahmah untuk alam segalanya. Seluruh alam. Jadi Islam diutus oleh Allah SWT ke dunia ini untuk menjadi rahmah kepada manusia. Bukan untuk menzalimi manusia. Jadi jangan diterima kalau ada cerita mengatakan bahawa Islam ini zalim. Islam ceritanya asyik membunuh saja. Tidak. Ya. Dan kalau cerita pasal peperangan dalam Islam adalah peperangan yang paling bersih, peperangan yang paling adil. Sehingga peperangan dalam Islam, perempuan tidak boleh dibunuh. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Orang tua tak boleh dibunuh. Orang yang tak masuk perang tak boleh dibunuh. Gereja ke tokong tak boleh dirobohkan. Orang dalam tokong, selagi dia tak terlibat dalam perang, tidak boleh dibunuh. Binatang, rumah, pokok, semua tak boleh dirosakkan. Ya kan? Itu perangan dalam Islam. Tetapi peperangan orang-orang kafir, kalau dapat masuk satu kampung, dibakar. dibunuh, perempuannya dirogol dan sebagainya. Tapi Islam sejarahnya tidak. Tapi sejarah kebersihan perang Islam tidak pernah dicatat oleh orang Eropah. Kenapa? Dia takut orang masuk Islam. Jadi kalau kita lihat, pemimpin perang Islam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Pemimpin perang Islam adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintah sebagai orang yang perang kerana agama, kerana menyebarkan agama. Kalau panglima perangnya ataupun ketua perangnya orang yang takut kepada Allah, apa yang dibuat? Tentu dia tak akan buat kerosakan. Tentu dia tak akan buat kezaliman. Dan tentu dia tak akan menindas. Ya kan? Jadi cuba lihat di sini. Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sehingga mereka seperti kita, yakni seperti kita dalam beragama? Rasulullah menjawab, kerjakan tugas dengan tenang. Dengan tenang, bukan dengan rakus. Dengan zalim. Dengan tenang, sehingga engkau berhasil sampai ke daerah mereka. Lalu ajaklah mereka masuk Islam. Lihat. Jangan diperangi dulu. Ajak mereka masuk Islam dulu. Selanjutnya, beritahukan kepada mereka tentang hak Allah yang maha tinggi yang wajib mereka kerjakan. Yakni hak Allah masuk Islam lah. Islam, rukun Islam pertama adalah mengucap. Setelah mengucap, sembahyang. Setelah sembahyang, puasa. Setelah puasa, keluarkan zakat. Dan seterusnya, mengerjakan haji. Ya? Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui dirimu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada mendapat seekor unta merah. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini al-Tirmidzi. Di penghujungnya umum. Di penghujung ni, maka yang demikian itu, maaf ya, demi Allah SAW, bila bersumpah, wallahi, ataupun demi Allah, SAW mengatakan, fawallahi, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang, melalui, lihat, melalui dirimu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada mendapat seekor unta yang merah. Jadi siapa saja di antara kita? Kalau dapat memberi petunjuk satu orang. Jadi jadikan orang itu Islam, beriman. Lebih baik daripada unta yang merah. Dimasukkan unta yang merah kekayaan dunia. Sebab pada masa dulu, kalau sekarang kalau nilai orang itu kaya kan, bila kuluh hilir pakai apa? Pakai kereta mewah. Kalau pakai kereta mewah, kuluh hilir bermakna dia ada duit lah. Tak jadi macam mana ya, nak biayai kereta yang mewah ni. Rotek dia, insurans dia dan sebagainya. Ya kan? Maintenance dia bukan murah. Pada zaman dahulu, unta yang paling mahal adalah unta merah. Saya dengar ceramah daripada seorang syekh memperkatakan tentang unta merah. Unta merah ni kelebihannya, dia boleh berjalan berminggu-minggu tanpa berhenti. Tahannya lasaknya. Dan cara dia apa dibawa untuk di jadi tunggangan belayar, sebelum dia dibawa untuk keluar negeri dan sebagainya, dikasih makan garam. Bila makan garam dia haus. Bila dia haus, dia minum sebanyaknya, dalam dalam tubuh dia ada apa, ada tempat simpan air. Itu unta, kelebihan dia. Dan unta minumnya sikit, dan kalau kencing-kencingnya sikit saja dia dapat minum. Jadi unta yang merah ni, dia boleh berjalan terus tanpa berhenti. Kalau ditakdirkan orang tu tak mau berhenti, dia jalan terus. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, di belakangnya mesti ada music dan lagu. Jadi sambil-sambil berjalan, ada music dan lagu, unta tu syok jalan aja. Bermakna yang minat music dan lagu adalah unta. Bermakna orang yang berjalan jauh nak tenang dengan music, artinya unta. Dalam kereta taruh muzik. Taruhlah Quran ya. Atau hadis tak. Dia taruh muzik. Orang sekarang lah. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang rahmah. Unta itu tidak dikerjakan seperti itu walaupun lasak. Dia akan juga berhenti. Sembahyang dan sebagainya. Baru teruskan tidur dan sebagainya. Tapi orang-orang jahiliyah dulu oleh kerana dia hamba dalam dalam apa? Ada hamba di dalam tempat unta itu dia boleh tidur dan relax. Tetapi dia punya hamba jalan terus. Jadi didapati berminggu dia berjalan terus. Itu unta. Unta apa? Unta. Sebab dulu perjalanan daripada Madinah misalnya, pergi apa, pergi Palestin, itu berbulan. Ya kan? Jadi macam mana nak berhenti-henti? Sedangkan barang yang nak dijual tu perlu sampai lebih cepat. Dan dulu boleh katakan sekarang pakai kontainer, dulu pakai unta. Kalau kita baca Rehlat Syita Iwas Saif, apabila musim panas, mereka ke Syam. Ke mana? Ke Syam sana. Ke Syria. Sebab sana sejuk. Bila musim panas. Bila musim sejuk, mereka ke Yaman. Maka dia cakap, Rehlat Syita Iwas Saif. Mereka sentiasa membawa unta-unta ni untuk belayar membawa dagangan musim panas dan musim sejuk. Jadi unta yang paling rasa adalah unta merah. Jadi di sini, orang yang dapat memberi petunjuk, satu orang saja, lebih baik daripada kekayaan dunia. Sebab kebanggaan kekayaan dunia dari dulu sampai sekarang adalah kenderaan, betul kan? Sampai itu jadi isu. Raja Johor beli plate number WWW1. Jadi anda terpaksa menjawab apabila ada orang bertanya dan menghina Raja Johor. Anda katakan tak boleh dihina Raja Johor. Raja Johor menafikan sebab ada orang yang mengaku sebagai Salafi ikutnya Raja Johor. Saya katakan di samping itu juga orang ini mengutuk Syekh Rabi' Al-Madkhali. Dua nak jawab sekaligus. Orang yang menghina Rabi' Al-Madkhali, siapapun orangnya, kalau mengaku sebagai Salafi, dia bukan seorang Salafi. Sebab Syekh Rabi' Al-Madkhali, kita bukan galau kepadanya. Dia dalam tulisannya, kata-kata aluannya, di antara yang menulis kata-kata aluan Al-Bani. Bermakna Al-Bani menyanjung dia. Bin Bas. Dan Syekh-Syekh yang begitu, kita kenal Syekh yang dikatakan Syekh Salafi. Bukan seorang, lebih kurang 9 orang memberi pujian kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Dan Al-Bani mengatakan, Syekh Rabi' ini liwa as-salafi. Panji-panji bendera Salafi. Syekh Rabi'. Dia katakan bahawa dia adalah seorang pejuang Salafi. Cuma, ada orang yang tak senang dengan Syekh Rabi' kerana Syekh Rabi' orang pertama membongkar kejahatan Ikhwanul Muslimin sebagaimana gerakan surur Zainal Abidin menyeru pemuda-pemuda Saudi supaya jatuhkan pemerintah. Maka yang bangun pertama untuk menyelamatkan pemerintah dan yang bangun yang pertama untuk menjelaskan bahawa Ikhwanul Muslimin adalah pengganas, saya pun besok ada seminar, kebetulan, ini bukan saya nak promosi. Besok saya ada seminar di apa memorial Hussein On di Kuala Lumpur, dijemput oleh mereka. Saya bentangkan ni. Dia orang pakai kertas kerja, saya pakai buku. Kebetulan buku saya nak disiapkan. Jadi ini siapa yang nak ikut YouTube nanti, ini rujukannya. Jadi Ikhwanul Muslimin kata Syekh Rabi' adalah pengganas. Dari A sampai Z dibuktikan kejahatan Ikhwanul Muslimin dari sejak ditubuhkan sampai sekarang ni. Maka bangkit orang-orang Muslimin marah kepada Syekh Rabi'. Dan Ikhwan Muslimin, dia tadi sikapnya khawarij. Sikap khawarij adalah suka menghina pemerintah. Suka menghina raja ataupun orang-orang yang berkuasa. Di antara yang berkuasa di Johor, itu Raja Johor. Dia pelindung agama. Lihat dia. Ada orang mengatakan, ustaz ni nak mengampu Malaysia supaya dapat warga negara. Saya pernah di offer warga negara. Saya dah bertahun kat sana. Seorang menteri offer saya cakap, bukan saya tak nak. Kalau saya ambil warga negara, saya tak boleh masuk Singapura. Bukan kerajaan Singapura tak kasih. Undang-undang Singapura, kalau orang Malaysia tak ada permit, tak boleh masuk selalu. Betul kan? Lepas berapa minggu begitu, kita di stop. Kemudian baru, kalau nak masuk terus, dapatkan permit. Apakah bila anak tukar warga negara Malaysia, anak boleh dapat permit Singapura? Jangan salah sangka ya. Ada orang mengatakan, ustaz tak boleh masuk Singapura. Kenapa? Teroris? Ada orang mengatakan, teroris ni. Tidak. Bukan itu maksud saya. Jadi, bila dia seorang ketua negara, ataupun orang yang agak sebagai ketua, itu tidak boleh dihina. Yang suka menghina seperti ini, terutama kalau seorang sultan dan raja, adalah khawarij. Jadi, tokoh ni, dia paling banyak menentang Syekh Rabi', kerana dia seorang, boleh katakan ikhwani, pengikut ikhwan. Diangkatnya Qaradawi, diangkatnya Syed Qutb. Tidak lihat kesilapan-kesilapan Syed Qutb. Yang penting Syed Qutb katanya sudah berjasa. Kita tak lihat kepada jasanya sahaja. Tapi kita melihat kepada kemungkarannya. Sebab kalau kebaikan ditutup dengan kebaikan, nanti orang tak tahu yang itu buruk. Nanti diambil semua, yang buruk pun diambil. Sedangkan yang buruk kena buang. Jadi apabila memperkatakan tentang raja, dihina ni raja ni. Jadi saya katakan bahawa Raja Johor tu tidak boleh dihina. Dia seorang pemimpin. Dia seorang raja. Dan dia termasuk seorang pelindung agama. Sebab agama di bawah naungan dia. Ada orang mengatakan ustaz mengampu ni. Tak payahlah nak mengampu-ngampu. Saya dua kali ditangkap di Johor. Raja Johor pun tak pernah tolong. Kesalahan saya kerana tak ada tauliah itu saja. Minta tauliah, Raja Johor pun tak pernah bagi. Tapi kita katakan kulil haq walau kana mur. Katakan benar walaupun pahit untuk ditelan. Katakan benar kerana itu kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Bila Allah dan Rasulnya mengatakan janganlah memerintah, janganlah memerintah, habis sudah. Di manapun saya berada. Walaupun pemerintah itu menzalimi saya, tapi hak dia kita tetap katakan yang benar. Dia perlu dihormati, dijaga, bukan dijatuhkan. Tetapi khawaris kerjanya menjatuhkan pemerintah. Terutama pemerintah ini tak senang. Jadi ikhwan muslimin, yang kita sebutkan tadi adalah golongan gerakan yang subhanallah. Kalau boleh kita baca dan kita tengok siapa ke ikhwan muslimin yang sebenar. Yang kita takut ikhwan muslimin, dia mengajak kepada agama tetapi dia dalamnya penuh syirik, bid'ah, khurafat, takhayul, baca nanti. Walaupun saya tak tahu bila boleh bedah, kalau dibaca, bacalah. Kerana perangkap-perangkap yang ada di permukaan bumi ini, di antaranya yang merangkap kita boleh ke jalan yang ke kanan ke neraka tu atau ke kiri ke neraka adalah golongan ikhwanul muslimin. Gerakan mereka kuat di Singapura. Ya kan? Dan ikhwanul muslimin dia mengiktiraf gerakan Syiah. Pemikiran ikhwanul muslimin, Syiah, mereka cuba menyatukan di antara sunnah dengan Syiah. Sebagaimana kita nanti lihat dalam buku yang saya tulis ni. Berbalik kepada apa itu Islam. Lihat, Islam dituduh oleh orang-orang Eropah, orang-orang kafir, Yahudi Nasrani, Sidi Majusi, zalim. Suka membunuh. Ceritanya perang. Kalau kita lihat, dunia tak kira di mana pun. Cerita pasal orang Islam ke, cerita pasal orang kafir ke, Yahudi Nasrani, hidup asyik perang saja, betul kan? Perang, Allah dah ceritakan. Bila Allah berkata kepada malaikat, inni ja'inun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'. Bila Allah mengkhabarkan kepada malaikat, aku akan jadikan di permukaan bumi ini khalifah. Malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan jadikan manusia yang asyik saling membunuh-bunuhan, yang ini perang? Terlanjur saya baca ayat ni, ada orang mengatakan ayat ni tak betul. Kok malaikat lebih tahu daripada Allah? Ya kan? Sehingga malaikat nasihatkan Allah. Ini cerita, anda tak faham, anda cerita seperti itu, memang anda tak betul. Bukankah malaikat yang menjaga ini adalah malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz? Quran disimpan di Lauh Mahfuz. Ini bermakna malaikat yang menjaganya membaca. Bila baca, bermakna dia tahu bahawa di permukaan bumi ini, Allah akan jadikan manusia. Yang mana manusia ini kerjanya berbunuh-bunuhan. Okey, diceritakan di sini, Khalifah Al-Ard suka berbunuh-bunuhan. Tidak dicerita bangsanya. Tidak dicerita agamanya. Bermakna bila manusia, oleh kerana sifat tamaknya, bila punya kuasa, orang yang lemah akan dibunuh. Ataupun kalau ada standing dengan dia, akan berlaku satu perangan. Seperti satu negara dengan satu negara. Tetapi orang Eropah jahat, dia dikatakan Islam suka perang. Kita katakan semua manusia suka perang bila tamak. Betul kan? Anda baca, manusia bila tamak, dia suka perang. Sama ada perang untuk membunuh, untuk merampas, ataupun perang untuk menguasai negeri itu, untuk dihisap kekayaan negeri itu. Contohnya, penjajah datang ke negeri kita, apa dibuat? Miskin kita. Tetapi bila penjajah dapat dihalau, kita mewah. Sebab negeri kita mewah. Jadi kita katakan, Islam bukan itu tujuannya. Islam sebagaimana penghujung hadis ini, kalau engkau dapat memberi hidayah satu orang saja, daripada peperangan ini lebih baik daripada dunia yang orang suka ni. Anak katakan biasanya orang perang nak dunia kan? Tapi Allah mengatakan, Nabi mengatakan bukan itu tujuannya. Yang penting engkau beri hidayah. Kalau engkau beri hidayah, lebih baik daripada dunia yang kau dapat ni. Dan isi-isinya segalanya. Jadi matlamat kita berdakwah, matlamat kita mengajak manusia berislam, bukan cari keuntungan, tapi cari keridaan Allah. Mencari keridaan Allah. Bila dapat keridaan Allah, ingat dia, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in diridhai oleh Allah SWT sampai diceritakan Al-Quran sebagaimana dalam surah surah apa Taubah ayat 100 eh wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dalam ayat ini diceritakan ahli-ahli syurga tadi adalah orang yang mencari keridhaan Allah, Allah ridha kepadanya. Kenapa pengunjungnya? Wa'adalahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Dan orang yang diridhai oleh Allah tadi dan orang mencari keridhaan Allah sudah disediakan baginya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukankah diceritakan di situ radhiyallahu anhum wa radwan? Jadi yang dikatakan sahabat tadi, Muhajirin dan Ansar, apakah kerja mereka? Bila berdakwah mencari keridhaan Allah sebagaimana dalam ayat tadi dan sebagaimana dalam hadis ni. Jadi mereka perang bukan tamak nak cari dunia, bukan tamak nak rampas harta orang, bukan tamak untuk membunuh atau menguasai supaya boleh buat apa suka, apa dia suka dalam negara tu tidak. Islam dan masuk untuk jadikan orang Islam, orang lain Islam. Contohnya ya, negara Afrika seperti Mesir, Libya, Tunisia, ya dan sebagainya, itu asalnya bukan orang Arab. Mesir orang Kipti. Ya, Libya ada bangsa sendiri. Yang tak tahu bahasa Arab walaupun anainte. Tapi bila Islam masuk, terutama masuk ke, ambil contoh Mesir dulu, bila masuk ke Mesir, pemerintah Mesir pada masa itu jahat. Tapi bila Umar menguasai Mesir, Umar tetap melantik ketua-ketua yang lama. Dilantik. Tidak dijatuhkan. Kenapa Umar teruskan lantik ketua-ketua itu? Kerana kalau orang Arab masuk, orang Arab berkuasa, orang Arab tak tahu adat, istiadat, tradisi, apa saja yang dikatakan adat-adat orang-orang orang Mesir. Jadi kalau datang dia nak tukar 100% mesti perang. Jadi dikasih cuma ketua-ketua agama, maaf, ketua-ketua yang dikatakan yang dijadikan pemimpin di Mesir dikawal oleh Umar dengan agama Islam. Akhirnya ketua-ketua negara ni senang dengan Islam. Bila senang dengan Islam, cantiknya Islam, adanya Islam, baiknya Umar, mulianya Umar, mereka masuk Islam. Bila ketua masuk Islam, yang di bawah ikut. Contohnya, bila Islam masuk ke Malaysia, pada masa itu bukan Malaysia ya, Melaya. Atau Malaka. Melaka. Bila Islam masuk ke Melaka, pendakwa-pendakwa ni cari siapa dulu? Raja. Bila raja masuk Islam, maka rakyat semua masuk Islam. Begitu juga kita tengok bagaimana Muhammad Abdul Wahab menjadikan kerajaan Saudi sebagai negeri Salafi kerana dia mendekati raja. Raja siapa? Keluarga Saud. Jadi di sini, Umar pandai. Hebat Umar. Jadi, bila ditawan Mesir, dikuasai Mesir, semua jadi pemimpin-pemimpin, jangan diubah. Kau terus jadi pemimpin. Tapi kena bayar jizyah. Setahun kena bayar. Dan Umar kawal. Dan Umar beri contoh. Akhirnya ketua-ketua agama ni, maaf, ketua-ketua negara masuk apa? Masuk Islam jadi ketua agama pula. Jadi di bawah masuk Islam, cantiknya. Dan jasanya Umar, Mesir jadi negeri Arab. Dulu tak tahu bahasa Arab. Mesir negeri Kipti. Begitu juga Libya. Dan begitu juga negeri-negeri yang dikatakan Afrika yang sekarang menggunakan bahasa Arab, asalnya tak tahu bahasa Arab. Jadi Umar bukan saja nak jadikan orang Islam, tetapi menggunakan bahasa Arab jadi orang Arab. Benar kata Rasulullah, seorang Arab bukanlah berbangsa Arab, tetapi seorang Arab yang berbahasa Arab. Sehingga kata Rasulullah, orang yang tahu bahasa Arab, tetapi tak mau gunakan bahasa Arab, gunakan bahasa lain, dia seorang munafik. Katakan anda jumpa seorang orang Afrika. Dia tak tahu bahasa Inggeris, tak tahu bahasa apa. Mungkin dia tahu sikit-sikit bahasa Inggeris lah. Anda bergaya nak bahasa Inggeris dengan dia. Sedangkan dia fasih bahasa Arab. Kalau kita tak gunakan bahasa Arab, bermakna kita munafik. Jadi di sini, peperangan dalam Islam tujuannya untuk menjadikan orang itu baik. Bukan nak jadikan orang itu jahat. Untuk jadikan orang itu beriman kepada Allah. Bukan nak jadikan orang itu jadi manusia yang kufur, kafir dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Pengesahan hadis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita ambil terus ke halaman 448, kandungan hadis. Kita ambil kandungan hadis supaya tidak membahasa. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan nabinya sehingga dia memperlihatkan kepada beliau siapa yang akan diberikan kemenangan olehnya. Ini maknanya kerja mukjizat. Berkaitan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Ali dan kedudukannya yang tinggi. Dan tingkat kepercayaan Rasulullah SAW kepadanya. Makanya Umar difitnah oleh orang-orang Yahudi, difitnah oleh orang-orang munafik, difitnah oleh musuh Allah SWT, dikatakan nepotisme. Kenapa? Umar apabila dia dapati pada masa itu ramai orang yang sudah begitu tamakkan dunia dan sebagainya, dia percaya dengan keluarga-keluarganya. Yalah, keluarganya dekat dengan dia. Maka banyak keluarga-keluarganya yang diangkat sebagai pemimpin. Artinya ketua-ketua untuk menguruskan hal-hal Islam. Maka orang Yahudi mengatakan, tengok, Umar nak jadikan Islam ni sebagai dinasti. Artinya keluarga dia. Maka dikatakan apa ni budisme. Sehingga fitnah-fitnah ini jatuhlah Umar. Sebenarnya Islam bukan macam itu. Islam mengangkat orang yang kita sangat percayai. Sebagaimana Nabi mengangkat Ali kerana dia percayai Ali. Umar bertindak seperti itu. Tetapi orang yang tak senang dengan Umar mengatakan, tengok Umar, pilih kasih. Pilih kasih. Dan keluarga sendiri. Umar tidak bersifat seperti itu. Sebab tindakan Umar sebenarnya, kalau kita kembali kepada hadis adalah, tindakan dia sendiri sunnah. Betul kan? Apa kata Rasulullah? Tamassaku bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di. Berpeganglah dengan sunnatku dan sunnat khulafa ar-rasyidin, dia dapat petunjuk selepasku. Bermakna apa saja urusan Umar dalam agama ini adalah sunnah. Tetapi orang-orang munafik, dia suka kita tinggalkan sunnah, buat bid'ah. Jadi bila berjaya orang-orang munafik mencari ketua-ketua kabilah untuk diresapkan ke kepalanya, mengatakan bahawa Uthman ini tidak adil, Uthman itu begitu dan begini, akhirnya Uthman dibunuh oleh mereka. Siapa yang bunuh Uthman? Yahudi. Melalui satu demonstrasi yang di mana demonstrasi pertama yang berlaku besar-besar di negara Islam adalah semasa pemerintahan Uthman. Dan orang yang terlibat dalam demonstrasi ini adalah orang-orang Mesir yang diangkut oleh Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah mengajar supaya demonstrasi bangkit semangat untuk membunuh Uthman. Akhirnya Uthman dibunuh. Makanya ada katakan demonstrasi itu hukumnya haram. Tetapi ekonomi muslimin paling besar-besar buat demonstrasi. Ya? Yeah? Okey, kita teruskan. Ekonomi muslimin. Okey, ekonomi muslimin ni, kalau kita baca bukunya, sejak mereka tubuhkan, perjuangan mereka untuk menegakkan negara Islam. Raja Faruk, King Faruk dijatuhkan. Anwar Sadat dibunuh. Mereka mengatakan halal dibunuh kerana tak menegakkan negara Islam, tak hukum Allah. Antara tingkat ekonomi, apakah ekonomi muslimin akan melaksanakan hukum Allah, mencuri potong? Orang yang terlibat makan rasuah besar-besaran akan ditindak. Tengok saja. Mereka janji sebab mereka banyak berbohong. Lihat saja. Dan keadaan Mesir tidak aman. Sedangkan apabila kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Intan surullaha yang surukum wa yustabbit aqdamakum. Allah berjanji jika kau tolong Allah, Allah tolong kamu. Tetapi kenapa Allah tak beri pertolongan kat Mesir? Mesir sampai sekarang ada pemberontakan sebagainya, berbunuh-bunuhan sampai sekarang. Subhanallah. Jadi ekonomi muslimin, anda tengoklah akidah ekonomi muslimin. Saya tak mau tuduh. Saya menulis ini asalnya, bila kebangkitan ekonomi muslimin di Mesir, banyak orang bertanya tentang ekonomi muslimin. Anda katakan, anda tak mau tengok pekerjaan dia, tapi anda tengok akidah dia. Terutama akidah pengasasnya. Akidah pengasasnya, kita jangan kapirkan, tetapi kita lihat apa yang ditulis. Sebab perangai dia, tindakan dia kita tak nampak. Tetapi yang ditulis. Apakah yang ditulis oleh ekonomi muslimin? Yang ditulis oleh kaum muslimin adalah akidah perjuangan ketua-ketua mereka. Ketua-ketua mereka saya salin. Kebanyakannya kuburi. Kebanyakannya sufi. Kebanyakannya semangat apa? Semangat jihadi. Untuk memberontak. Itu kaum muslimin. Nanti sila baca. Sejak lagi kita boleh edar. Dan antum boleh baca. Tapi harganya urusan dengan saudara Nahawi ya. Bukan edar. Saya belum mampu. Sebab ada pernah Nahrawi komplain, bila dia edar, dia orang sangka percuma, dia orang bawa balik lah. Itu salah kita lah kan. Kena umum lah, lebih awal ya. Okey. Yang biru yang lama tu? Tidak. Yang biru yang lama dia tu ekonomi muslimin dan ekonomi muflisin. Itu saya mengambil tajuk daripada Syekh Mukbil. Katanya bukan ikhwanul muslimin, ikhwanul mufrisin. Tak mufrisin, bankrupt. Isu-isu ni yang adalah isu semasa, kita perlu tahu ya. Nanti kita seorang salafi tapi tak tahu isu ni. Tiba-tiba orang ikhwanul muslimin mengaku sebagai salafi, datang ke sini kita berikut, oh itu salafi. Nanti dulu. Ikhwanul muslimin sekarang dia macam syiah, dia taqiyah. Dia mengaku sebagai salafi, tapi sebenarnya dia bukan salafi. Dia adalah orang-orang yang dikatakan sufi. Sebab Qardawi mengatakan, seruan Qardawi, jadikanlah orang-orang salafi ini sufi. Terbalik dia. Jadi kalau dikatakan orang-orang salafi ini sufi, sufi itu daripada mana? Daripada Yahudi. Takkah kita nak jadi Yahudi? Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tak mau jadi Yahudi. Jadi Yahudi di antaranya adalah ajaran Syiah daripada Yahudi. Contohnya ya, kita banyak keluar tajuk malam ni, tapi ini satu maklumat. Pemerintahan Fatimiyah di mana? Di Mesir. Betul kan? Okey. Siapakah yang mengasaskan pemerintahan Fatimiyah? Ini dirakam dan dipautok ada sahabat-sahabat kita. Dengar. Pemerintahan Fatimiyah diasaskan oleh Maimun Al-Qaddah. Dan Maimun Al-Qaddah merubah namanya. Sehingga menjadi keluarga Ubaidiyah. Maka pemerintahan di abad ketiga sampai ke abad ketujuh di Mesir diperintah oleh pemerintahan Fatimiyah. Sebenarnya bukan pemerintahan Fatimiyah, pemerintahan Ubaidiyah. Ubaidiyah ini adalah nama sebenar Maimun Al-Qaddah yang diubah kepada Ubaidiyah. Ceritanya panjang, saya ringkas. Saya katakan bahawa pemerintahan Fatimiyah sebenarnya adalah pemerintahan Khawarij. Kerana di Iraq pada masa itu ada pemerintahan Islam yang kuat. Maka dia buat satu pemerintahan di mana di Mesir melalui pengasasnya seorang Yahudi, Maimun Al-Qaddah. Dan dia mengaku sebagai orang Arab dan keturunan Ali radhiyallahu anhu. Mengaku sebagai keturunan Ali. Bila mengaku keturunan Ali, orang Syiah pun senang. Maka dia cepat naik kerana mengaku sebagai keturunan Ali. Bila mengaku sebagai keturunan Ali, maka dia diangkat, dialah yang pencipta bid'ah hari menyambut satu Muharram. Menyambut awal tahun, itulah pemerintahan Fatimiyah yang buat. Kedua, maulid. Mereka ada empat maulid atau lima maulid. Pertama yang buat pemerintahan Fatimiyah, Syiah. Mengaku Syiah, maka banyak bantuannya. Pertama, maulid Nabi. Kedua, maulid Ali. Ketiga, maulid Hasan. Keempat, maulid Husin. Dan seterusnya, maulid Fatimah. Dia tak ada maulid Aisyah. Dia terus Fatimah. Kerana dia mengatakan Aisyah itu witu dan bini. Alakulihal, kembali kepada pemerintahan yang dikatakan pemerintahan Fatimiyah. Pemerintahan Fatimiyah adalah pemerintahan yang secara besar-besaran mewujudkan tarekat sufi di Mesir. Ulang lagi sekali, pemerintahan Fatimiyah adalah pemerintahan yang membuat tarekat sufi besar-besaran di Mesir. Dan pemerintahan Fatimiyah, pemimpinnya, khalifah-khalifahnya banyak yang tak sembahyang. Kaki mabuk, kaki perempuan, kaki mencuri duit orang. Sehingga berapa kali di Mesir, kebuluran. Orang makan orang akhirnya. Di Mesir, dalam pemerintahan. Ini semua ditutup oleh orang-orang Kristian, orang Yahudi. Dan orang-orang yang dikatakan suka kepada Syiah supaya kita jangan tahu. Jadi, saya bongkar ni. Saya bongkar. Ini tugas saya memberitahu kepada ikhwan supaya kita menjauhi ikhwan dan muslimin. Jadi, ikhwan dan muslimin, sejarahnya, dari pengasasnya, bacalah di sini. Antum sebagai seorang salafi, jangan tak tahu ya. Besok datang seorang sururiun, orang-orang sururiun, mengaku sebagai salafi. Oh, sembahyangnya lebih hebat daripada kita kadang-kadang. Bacaannya subhanallah. Tapi dia tetap sururi. Yang dinasabkan kepada surur Zainal Abidin yang sekarang ada di London sana. Subhanallah, masih hidup dia. Dan dia menerbitkan satu majalah sunnah untuk memerangi kita. Jadi, dia berlagak sebagai salafi. Tetapi, fahamilah bahawa mereka adalah penghancur Islam. Laku lihat. Kembali kepada poin yang ketiga di halaman 448. Minta maaf ya, saya keluar-keluar tajuk ni. Tapi ada manfaatnya. Mukjizat Nabi SAW iaitu beliau bisa memberi kesembuhan atas izin Allah yang Maha Tinggi. Ini mukjizat. Sebab nak katakan antum jangan buat kerana ini mukjizat. Ya, kelebihan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhu anhum dalam mencintai Allah dan Rasulnya dan usaha mereka dalam mewujudkan dan melaksanakan hal tersebut serta keseriusan mereka untuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Lihat. Bila ahli mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah tujuan perang ini supaya menjadi seperti kita? Yang seperti sahabat? Maksudnya, apakah tujuan kita perang ini supaya manusia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Itu kita tengah seperti. Faham kan? Sebab mereka hidup di dalam sahabat. Jadi kata Ali sebelum pergi perang, ya Rasulullah, apakah engkau lantik aku ini perang supaya mereka yang kita perang ini jadi seperti kita? Artinya, jadi seperti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menyetujuinya. Jadi peperangan kita, dakwah kita, bukan menjadikan orang cinta kepada kita. Dakwah kita bukan menjadikan orang cinta dengan jamaah ini. Tapi pertama, cinta kepada Allah. Kedua, baru cinta antara satu dengan lain. Tetapi ada orang berdakwah supaya cinta kepada ustaznya. Supaya cinta kepada jamaahnya. Cinta kepada Nabi ke kepada Rasul nanti dulu. Akhirnya bergaduh. Jadi tidak seperti itu. Kita ajak manusia supaya cinta kepada Allah dulu. Kemudian cinta kepada Rasulullah SAW. Bila cinta Allah kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, Quran itu dipelajari, diamalkan. Bila cinta kepada Rasulullah SAW, tentulah mengembalikan Al-Quran itu kepada pahaman yang diajarkan Rasulullah SAW seperti hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran tadi. Sebab kata Imam Al-Balbahari, Quran sangat memerlukan hadis. Sebab kita tidak akan memahami Quran kecuali dengan hadis. Jadi kalau kita cinta Allah, bagaimana kita pelajari Al-Quran? Kalau kita cinta Nabi, kita pelajari hadis. Hadis sunnah. Sebab dua-dua tak dapat dipisahkan. Ada pun mencintai orang Islam kerana orang Islam ni akan membantu kita dalam urusan berdakwah. Makanya kita disuruh jangan berpecah. Supaya kita jadi kuat. Cintalah satu dengan lain. Kerana perasaan cinta ni tidak senang melihat sahabatnya susah. Makanya orang Islam pada masa itu tak ada yang susah. Ya kan? Tak ada yang susah. Kerana orang Islam mencintai satu dengan lain. Tapi sekarang subhanallah, saya tak tahu apa nak cerita. Macam mana saudara Abdul Munib? Takiyahnya orang-orang, hatta orang salafi sekarang takiyahnya kuat. Tahu takiyah? Hipokrit. Betul kan? Okey. Poin yang seterusnya. Kesungguhan para sahabat dalam mencintai Allah dan Rasulnya dan usaha mereka dalam mewujudkan dan melaksanakan hal tersebut. Yakni tujuan perang untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Tujuan dakwah untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Serta keseriusan mereka untuk berlumba-lumba dalam kebaikan. Jadi kenapa kita mahu berperang supaya manusia jadi baik? Sebab Islam mengajakkan kepada kebaikan. Kemudian juga, keharuman Nabi Islam melalui dakwah beliau. Tingginya moralitas beliau dalam berjihad. Serta kesungguhan beliau dalam menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kesisihan. Tapi dakwahnya ikhwanul muslimin, dakwahnya orang sekarang adalah dakwah yang membawa kepada ke jahanam. Kenapa? Mereka melalui tindakan yang keras sehingga orang tak senang dengan Islam sekarang, dikatakan Islam itu teroris. Okey, siapa yang buat teroris yang pertama? Di antara gerakan yang besar adalah ikhwan. Saya dah dedahkan ni. Dan ini ada sambungan. Saya berani kalau dikatakan bahawa ikhwanul muslimin adalah teroris. Kerana fatwa-fatwa mereka menjurus kepada membantu terorisme. Seperti Qardawi. Saya tulis juga, Qardawi mengatakan bom berani mati itu adalah jihad. Bom berani mati itu, suicide bomb itu jihad. Sedangkan semua ulama salaf mengatakan itu bukan jihad, itu adalah teroris, kerja teroris membunuh orang tanpa belas kasihan. Jadi yang kuat sekali membantu menyamarkan teroris adalah ikhwanul muslimin. Jadi berjaga-jaga dengan ikhwanul muslimin. Ya, di Mesir itu dah letih. Bila dah letih, orang tak bawa perang. Ikhwanul muslimin datang dengan keganasan. Lihat, demonstrasi sana di Mesir, berapa ramai yang mati. Jadi itulah dia katakan, Islamnya ikhwanul muslimin. Jadi kita mau Islamnya Islam, yang dikatakan Islam salaf. Karena Islam salaf itu menyelamatkan manusia keseluruhannya. Poin seterusnya, keutamaan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. serta perintah untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran. Sebab hal itu dapat menghasilkan pahala dan ganjaran yang banyak. Jadi, ingatlah tujuan kita dakwah ke jalan Allah SWT. Ya? Untuk apa? Untuk mewujudkan kebaikan. Umum. Sama ada segi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Islam diutus Nabi adalah untuk menyelamatkan alam semuanya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Pengganti Nabi adalah kita. Ya kan? Kalau kita tidak memperjuangkan Islam ini, siapa lagi? Perjuangan Islam adalah perjuangan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul sudah tidak ada, sudah wafat. Maka penggantinya kita berjuanglah untuk menegakkan agama Allah supaya umat ini cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya, bukan cinta kepada kita. Kadang-kadang orang berdakwah nak bergaya sangat. Cari itu, cari ini supaya orang tertarik kepadanya. Bagi kita tidak, bukan itu yang penting. Yang penting orang tertarik kepada Islam, kembali kepada Islam, takut kepada Allah dan cinta kepada rasulnya. Cinta Allah dan cinta rasul. Tapi sekarang cinta Allah, cinta Rasul cukup dengan muzik. Ya, buat keset banyak-banyak. Dibuatnya tarian, dibuatnya nyanyi. Gelek sana, gelek sini. Cinta Allah, cinta Rasul. Betul kan? Melalui apa? Melalui nyanyian. Itu bukan cinta Allah, cinta Rasul. Itu jahanamkan agama dan mengkhianati Rasul. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengajar berdakwah pakai muzik, lagu dan sebagainya. Tidak pernah. Ya, dan tidak ada lakonan dalam Islam. Islam itu adalah serius. Okey, sampai di situ kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Kalau ada soalan, saudara Nasi, kalau ada soalan, insyaAllah. Iya. Kalau itu ditepikan dulu, kita tak boleh jawab begitu panjang ya. Patutnya diringkaskan. Buat macam sinopsis lah. Kertas A4, kemudian 4 line, macam mana kita nak baca? Jadi satu kuliah baca tu. Jadi kalau nak soal, ya, ringkaskan soalan tu. Ataupun apa isinya kita ringkaskan. Okey, apa ringkasannya? Teruskan. Bismillah. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Ops, maaf. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz terangkan asal-usul terjadinya Syiah dan mengapa pihak MUIS tidak berani mengatakan yang mereka bukan Islam? Saya tak komen MUIS. Jangan masuk campur hal MUIS. Okey? Dengar tak? Saya tak komen dia. Saya tak ada komen dia. Tetapi saya nak cerita hak saya Syiah. Syiah, siapa mewujudkannya? Abdullah bin Sabah. Bagaimana cara mewujudkannya? Pada pemerintahan Umar, dia datang ke mana? Ke Madinah. Umar, dia tak tahu firasat orang-orang munafik. Tapi para sahabat, berapa orang antara baca dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa orang sahabat sifat munafik, firasatnya. Dia tengok orang tu, dia tahu ini munafik. Anda mesti ingat, Abdullah bin Sabah adalah pendeta orang Yahudi di Yaman. Biasanya kalau orang seperti itu datang, disambut dengan kapit merah. Tetapi bila datang ke Madinah, tak ada orang sambut. Pemerintah pada waktu itu, khalifah tak sambut. Marah dia. Malah dia tidak dilayan oleh Umar. Sebab ini orang munafik. Nak dibunuh tidak boleh. Nak dibiarkan, ya biarkan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW, semasa hidupnya, Umar bertanya. Dia nak tebas kepada orang munafik. Kata Rasulullah SAW, jangan. Nanti orang mengatakan bahawa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya. Jadi, bila Rasulullah SAW wafat pun tak dibunuh. Ya, Umar, biarkan. Dia lari ke mana? Dia lari ke Mesir. Ini sejarah tercatat dalam banyak buku. Dia lari ke Mesir. Dia tengok orang-orang Mesir ni masih banyak yang bodoh. Maka di doktrinnya peringkat-peringkat. Pertama sekali doktrin mengatakan, ya, dia cuba naikkan berapa lama tu. Katanya, malaikat salah turun. Jibril salah turun. Patut Jibril turun kepada Ali. Tetapi dia turun kepada Muhammad SAW. Itu kata Abdullah bin Sabah. Kepada penduduk Mesir. Jadi dijadikannya satu hadis. Sebagaimana dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini, terdapat hadis ni. Mengatakan bahawa malaikat salah turun. Malaikat patut turun kepada Ali, tetapi turun kepada Muhammad. Oleh kerana orang-orang Mesir percaya, dijadikan satu hadis, ditulis sebagai satu hadis, maka dipropagandakan di ayat ni. Dia katakan yang layak jadi khalifah adalah Ali radhiyallahu anhu. Adapun Abu Bakar, Umar dan Uthman adalah pencuri. Syaitan, tagut, macam-macam dituduh. Jadi katanya, semasa wafatnya Rasulullah SAW, katanya Rasulullah SAW sebelum wafat sudah melantik Ali sebagai khalifah. Maksudnya, wahai para sahabat, kalau engkau menganggap aku sebagai kawan, Ali sebagai baik kawan. Tapi maulah dimaksudkan oleh orang-orang Syiah sebagai pemimpin. Jadi seolah-olah, wahai sahabat, kalau engkau menganggap aku sebagai pemimpin, maka Ali sebagai pemimpin. Katanya dengan hadis ini bermakna pemimpin setelah SAW adalah Ali. Tetapi katanya yang dilantik siapa dia? Abu Bakar. Maka dengan di ayah ini akhirnya, timbul satu gerakan akidah Syiatu Ali. Syiah artinya penyokong Ali. Syiatu Ali penyokong Ali. Bermula gerakan ini di mana? Di Mesir. Syiatu Ali. Bila mereka kuat, itulah mereka di zaman Ali betul-betul mereka bertindak. Tetapi bermula dengan pelan-pelan mereka membunuh Uthman. Dengan membunuhnya Uthman, Yazid bangun. Betul kan? Yazid bangun. Kenapa? Keluarga Muawiyah ni adalah keluarga Uthman. Maka mereka berfatwa tangkap Ali. Kerana Ali tidak mahu menghukum orang yang membunuh Uthman. Siapa yang buat seperti ini? Adalah Yahudi. Dibunuhnya Uthman supaya pihak Uthman dengan pihak Ali berperang. Dia mahu orang Islam itu berperang. Islam itu berperang. Bunuh satu dengan lain. Maka Ali yang diwajibkan supaya menangkap pembunuh Uthman dan diukut dengan firman Allah, ya Ali, apa hukmul jahiliyah ya bun? Wahai Ali, apakah engkau mau jadi orang jahiliyah, yakni tidak menghukum kau Allah, engkau menghukum jahiliyah? Apa maksudnya? Ya Ali, kalau ikut hukum Allah, yang membunuh kan dibunuh. Tetapi kita mesti ingat, Ali adalah dia seorang khulafa rasyidin. Dia mempunyai authority untuk ijtihad. Dia mujtahid mutlak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, berpegalah dengan sunatku dan sunat khulafa rasyidin. Berpegalah dengan sunatku, sunat khulafa rasyidin. Bermakna ahli diberi oleh Allah dan Rasulnya sebagai mujtahid mutlak. Dia, bila dia ijtihad, artinya tidak boleh dibunuh orang yang membunuh Uthman kerana pembunuhnya terlibat ramai, ribuan. Macam mana nak bunuh ni? Macam dia tangkap seorang-seorang di Panjung. Maka ijtihad Ali disiasat dengan sesiasat-siasatnya. Tetapi keluarga Yazid ataupun keluarga Uthman, mereka tidak boleh. Akhirnya jadilah peperangan di antara Muawiyah dengan Ali. Lihat. Ini semua dari Yahudi. Jadi yang side kepada Ali dikatakan Syiatu Ali. Dan Syiatu Ali sebenarnya mereka lah yang membunuh Ali. Mereka menipu. Di Karbala itu. Siapa yang dibunuh? Itu asalnya Syiatu Ali itu. Tapi mereka takiyah. Dan baca ceritanya panjang, anda ringkaskan seperti itu. Jadi Syiah asalnya daripada Abdullah bin Sabak, fikiran Abdullah bin Sabak dan dicetuskan oleh Abdullah bin Sabak. Makanya tidak ada Syiah kecuali benci kepada sahabat. Dan tidak ada Syiah kecuali benci kepada Ahli Sunnah. Bencinya kepada Ahli Sunnah, mereka tujuannya diwujudkan untuk membunuh Ahli Sunnah. Makanya mereka katakan, La syarqiyah wa la gharbiyah. Tidak ada timur, tidak ada barat, kecuali orang sunnah akan dibunuh. Contohnya sekarang, anda tahu tak kenapa Syria tak jatuh? Kerana di belakangnya Syiah. Di belakangnya Amerika. Di belakangnya Perancis. Di belakangnya Britain. Tak boleh jatuh dia. Tetapi Libya, siapa di belakangnya? Maka Libya dengan mudah Gaddafi dibunuh. Kerana di belakangnya bukan Syiah. Di belakangnya sunnah. Walaupun sunnahnya dah rusak, tetap mengatakan sunnah. Begitu juga macam mana Iraq boleh jatuh? Bagaimana Saddam Hussein boleh jatuh? Saddam Hussein mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Dan sebelum mati, Allah buktikan dia mengucap. Allah mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis Bukhari, jangan dinafikan. Siapa yang menutup kalimahnya, la ilallah, dunia. Jutaan manusia melihat Saddam sebelum digantung, dia mengucap. Anda jangan nafikan hadis ni. Okey. Siapa yang jatuhkan Saddam? Siapa yang membunuh Saddam? Syiah. Contohnya, selawatnya cuba lihat. Tahu selawat Syiah? Macam mana gayanya? Macam mana lagunya? Sebelum Saddam digantung, mereka selawat. Dengar betul-betul. Itu selawat Syiah. Lagunya, caranya itu selawat Syiah. Jadi Syiah, di mana pun dia datang, dia akan bunuh kita. Syiah, ke mana pun dia pergi, tujuannya untuk bunuh kita. Ini konspirasi Yahudi untuk bunuh orang Islam. Makanya dalam Amilan Wan Nihal, Syah Sadi mengatakan, Syiah diujurkan untuk bunuh Islam dari dalam. Pertama, bunuh Islam akidahnya. Betul kan? Dia datang ke negeri kita, anak-anak kita didoktrin. Lama-lama tak percaya dengan Islam yang asalnya. Dia percaya dengan Islamnya Syiah. Cuba tengok ajaran Syiah. Sekarang mereka sudah kuat. Mereka cabar. Jadi, anak tak komen WIS. Tapi kalau WIS memahami persoalan ini, berjaga-jagalah. Syiah di belakangnya adalah Yahudi. Makanya sampai kiamat saya katakan bahawa Amerika, Yahudi tidak akan menyerang Iran. Ini semua lakon. Lihatnya Iraq yang dituduh ada senjata pemusnah. Bila Amerika masuk, walah ada satu senjata pemusnah. Iran terang-terang dia buat ujian peluru pandu dia. Terang-terang ada. Iraq buat reaktor nuklear untuk elektrik. Tetapi dibom oleh Yahudi beberapa kali. Iran buat reaktor nuklear untuk persenjataan. Kenapa tidak dikacau? Kerana Iran boleh membunuh orang Islam. Orang Yahudi mengatakan, Quran mengatakanlah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada antum kecuali antum ikut mereka. Selagi kita tidak ikut mereka artinya merosakkan agama. Sebab Yahudi dan Nasrani kerjanya adalah memusuhi Allah. Merosakkan agama Allah. Jadi selagi kita tidak merosakkan agama Allah, dia orang tak akan senang kita. Bila kita merosakkan agama Allah seperti mereka, mereka tak akan kacau kita. Tapi sekarang orang Islam makin kuat, betul kan? Gerakan salaf makin kuat, maka mereka paling takut dengan salaf. Makanya bila salaf muncul, Yahudi melalui polis dunia mereka mengatakan salaf ini teroris. Sampai negeri salaf yang pertama sekali banyak membantu gerakan Islam, iaitu Saudi. Sekarang Saudi tidak boleh membantu apapun gerakan Islam kerana Saudi dikatakan membantu teroris. Betul kan? Dulu kita pergi Saudi minta bantuan. 2 bulan, 3 bulan dia hantar bantuan. Tapi sekarang tak boleh. Setiap yang keluar duit daripada Saudi kena catit. Dan ditanya ke mana? Makanya Darul Ifta, sekarang kalau kita minta, kalau minta buku, dia kasih buku. Minta duit, tak ada. Kenapa? Akan diancam oleh Amerika. Maka kerajaan Saudi mengatakan bahawa tidak boleh menyalurkan duit ke luar negeri sembarangan. Kenapa? Takut jatuh kepada teroris. Memang ada teroris yang dapat bantuan daripada mereka. Teroris yang mengaku sebagai salafi seperti Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Syiah bukan Islam dan Islam bukan Syiah. Ulang lagi sekali, Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah. Siapa maksud Syiah, saya katakan dia bukan dalam Islam. Kerana Imam Syafi'i mengatakan siapa sembahyang di belakang orang Syiah kena ulang. Yang dikatakan tidak boleh sembahyang di belakangnya kalau orang itu orang kapi. Bermakna Syiah dikapikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa tidak kapi kalau Abu Bakar, Umar, Uthman dimaki, dihamun, dikatakan kapi. Kita mesti ingat dalam jarawat takdir, perawi-perawi hadis dan Quran adalah orang-orang yang mesti adil. Kalau Uthman dikatakan, Abu Bakar, Umar dan Uthman dikatakan kapir, tagut dan sebagainya, bermakna tak layak merawi hadis dan Quran. Masalahnya sekarang Quran siapa membukukan? 4 khalifah ni. Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sehingga dikatakan Khat Uthmani dan sebagainya. Jadi Syiah adalah sangat bahaya. Jaga-jaga anak kita bila masuk Syiah, dia susah nak keluar. Tanda-tanda Syiah, bila sembahyang dia macam ni. Kan? Kadang-kadang menggunakan batu. Tapi belum sampai sedikit ke sini. Besok, terang-terang. Iya. Dan hari Ashura di besar-besaran ni semua adalah ajaran Syiah. Okey, habis satu lagi soalan sebelum kita. Saya minta maaf, mungkin hari ini saya nak balik cepat. Kerana saya besok pembentangan kereta kerja di Kuala Lumpur yang terawal. Bermakna lepas ni saya terus pergi Kuala Lumpur. Ya, minta maaf, kita mungkin balik cepat. Ya. Okey, anda ambil ni, anda baca kemudian. Mungkin kalau perlu dijawapan, jawab. Kemudian datang, saya akan jumpa, jawab sekali lagi insyaAllah. Ya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat yang yeah. Adakah bila kita menyampaikan dakwah dari Al-Quran dan hadis, yeah, dan ada di antara mereka menarik anak mereka, suami mereka jauh daripada kita, mm-hmm, adakah itu termasuk mereka yang ayat ini sebenarnya umum, tapi ditujukan terutama kepada orang kafir. Orang kafir ini seolah-olah bila kita sampaikan dakwah kepadanya, seolah-olah pekak, bisu. Ya, dia yang lain, ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Artinya dia tidak akan melayan kita. Dia tak akan dengar. Seperti teruknya dia tak mau dengar, dia letak apa kat dalam telinga mereka, jadi-jadi mereka, bukan tu jadi-jadi. Dan begitu juga diumpamakan hati mereka seperti batu. Ini memberi satu peringatan kepada kita, kalau kita berdakwah kepada orang-orang tak mau terima, kita tak boleh buat apa. Jadi kalau kita berdakwah kepada keluarga kita ataupun kaum kerabat kita, ditarik anaknya semua, tinggalkan kita, itu urusan dia. Sebab bagi kita, wama alaina illal balaghul mubin. Kewajipan kita menyampaikan dengan bawa dakwah. Dan yang beri hidayah adalah Allah, bukan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bila menangis, dapati pamannya mati dalam keadaan tidak beriman, dia menangis. Bila menangis, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan ayat ini menunjukkan bahawa kita ni semua tidak dapat memberi hidayah orang yang kita cintai, tetapi yang beri hidayah adalah Allah bagi siapa dia kehendaki. Dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sudah sesatkan, tak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Jadi kalau orang tu dah disesatkan oleh Allah, kita nak beri petunjuk pun tak akan mampu. Itu khabar daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita berdakwah dibantu oleh Allah. Dan orang berdakwah perlu sabar. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Berdakwahlah dengan kebenaran Quran hadis, dan berdakwahlah dengan penuh kesabaran. Allah SWT. Teruskan. Habiskan. Bagaimana buku Ikhwan Muslimin boleh dibaca, boleh diedar? Bayarannya bila-bila? Ana sibuk menulis buku supaya antum jadi pandai, itu saja. Ya? Cuba edarkan. Nanti urusan bayaran dengan siapa, Suara Nahrawi. Antum bangun saja. Bangun. Ya. Oh, jatuh. Okey, teruskan soalan. Sementara apa, menunggu sahabat edarkan buku. Teruskan soalan. Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau ustaz yang membawa jemaah pada musim haji, kalau ada jemaah yang didam, bolehkah wang dam itu dia bawa pulang ke Indon dan dihantar ke pesantren? Adakah ini dibolehkan, ustaz? Tidak boleh. Dam wajib dibayar di tanah haram di sana. Dam tidak boleh dibawa ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura. Kalau ada ustaz-ustaz mengatakan bayar dam dengan dia, bayar dam kemudian buat dam di sini, salah itu. Dam artinya menyembelih kambing sebagai apa ni, membayar kesilapan-kesilapan yang kita lakukan semasa haji. Ya, menebus kesilapan yang kita lakukan di musim haji, itu dam. Itu secara ringkas. Dalam bab haji kita dah bincang apa itu dam, ya. Ini insya-Allah sahabat, dam wajib dibayar di sana. Dam artinya menyembelih kambing. Di sana ada orang-orang yang boleh kita amanahkan, kan? Insya-Allah bagi saja, insya-Allah. Ya, ada soalan yang lain. Iya. Tak ada. Sahabat ada soalan di sini? Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Iya. Tadi ada yang bertanya tentang kurma, ustaz. Kurma ajwa. Tentang kurma ajwa. Bukan. Saya, ustaz, susah nak cari kurma ajwa. Sedangkan kata ustaz, penawar daripada keracunan itu kurma kurma ajwa. Saya tak katakan kurma ajwa, tapi yang paling baik kurma ajwa. Sebab Imam Nawawi, Ibn Khayyim, Imam Nawawi, Imam Muslim ada satu tajuk kurma Madinah dalam bukunya. Kita utamakan kurma ajwa. Dalam bab kurma, cuba lihat. Paling-paling saya bawa dalam buku ni 10 kelebihan kurma ajwa. Tetapi di antaranya disebut kurma Madinah. Okey. Kalau kita lihat, ambil satu contoh saja ya. Mantasabah di halaman 43. Siapa ada buku ni cuba lihat sebelah. Halaman 43. Banyak hadisnya. Saya bawa ada 10 hadis tentang ajwa. Mantasabah kulla yawmin bisab'i tamaratin min tamari ajwa. Lam yadurruhu dhalika al-yawm sum wala sihir. Barang siapa yang bersapan pagi dengan 7 biji buah kurma ajwa setiap hari, maka di hari tersebut dia tidak akan membahayakan kepadanya racun keracunan makanan atau sihir. Berkenaan keracunan makanan, sihir, keracunan makanan sihir itu banyak pada kurma ajwa. Di dalam buku ini juga ada disebut kurma Madinah yang ditanam di tanah labah. Labah yang ni tanah yang dikelilingi dengan batu hitam. Maka Imam Nawawi dan Ibn Qayyim mengatakan kurma Madinah. Tapi diutamakan kurma ajwa. Okey. Keracunan. Keracunan ada dua. Nabi mengatakan keracunan. Secara umum. Satu keracunan, secara khusus. Kalau secara khusus, Ibn Qayyim mengatakan itu keracunan daripada makanan yang mana cacing mengeluarkan racun daripada cacing itu sendiri. Tetapi, kata Imam Nawawi umum, apa saja racun. Okey, setelah saya menghadiri satu seminar berkenaan pemakanan, saya katakan dulu kan, saya sempat mendengar dua. Satu berkenaan kurma dan satu berkenaan madu. Okey. Keracunan ni, antum hari-hari makan racun sekarang. Jangan nafikan. Hari-hari makan racun, cuma tak mati je. Anak tanya, buah yang antum beli tu, semua kena racun. Kalau tidak, buah tu tak boleh dimakan. Kena makan? Makan? Serengga atau ulat? Sayur yang antum makan pun, kena siram racun. Kena sembuh racun. Itu kata Mardi dulu. Dulu kita, kalau nyonya, tanam pria, buahnya dibungkus satu-satu, dia tak sembuh. Sebab dia tak mampu nak beli racun. Begitu juga timun. Satu-satu dibungkus. Tapi sekarang, siapa nak bungkus? Siapa nak kerja macam tu? Maka senang. Beli racun, sembuh. Racun kan? Okey. Berapa banyak racun? Dulu saya, alhamdulillah, saya banyak kawan-kawan di Mardi. Satu badan kerajaan untuk buat research tentang pemakanan. Dia mengatakan kalau timun sudah disiram ataupun disembur racun, lepas satu minggu baru boleh diambil. Kalau tidak, racun tu masih banyak sangat di mana? Dalam timun. Tapi sekarang sudahlah dia tak pakai peraturan. Kalau sekian gallon satu cawan, dia tak akan taruh satu cawan, dia taruh dua cawan supaya lebih power lagi. Tapi bila kita makan, apakah kita buang racun tu? Tak, kita telan. Keracunan kan? Apa akibat racun ni? Mengikut Mardi ada 20 penyakit boleh menyebab daripada keracunan. Keracunan ni, keracunan daripada racun serengga ni. Okey. Okeylah. Kita katakan kita tak makan yang tu. Kebanyakan antum makan yang diproses. Ana juga belajar kat Mardi. Satu makanan untuk dijaga tahan sampai setahun, kenapa agaknya boleh sampai tahan setahun? Taruh racun. Racun apa? Racun kuman. Racun apa? Racun bakteria. Sebab yang merosakkan makanan kita? Kuman. Contohnya, mak kita ni suruh goreng jemput-jemput. Simpan, lepas seminggu tak boleh makan. Orang masak mi kuning. Buat proses mi kuning. Mi kuning, dia bukan rebus. Dia jalankan air panas saja. Anak saya tanya, mak usu dia, pak usu dia buat apa? Mi kuning, tapi dia dah berhenti. Satu hari satu lori tau dia buat. Satu lori tepung tu dia buat. Tetapi akhirnya dia berhenti. Anda tahu? Kalau macam sekarang bulan puasa, Nanti hari raya tak ada orang kerja, cuti sebulan. Satu hari dia buat satu lori untuk satu bulan cuti, berapa banyak nak buat? Kena buat stok 24 jam kerja. Asalnya kerjanya satu shift, tapi kalau bulan puasa kena double untuk stok hari hari raya. Okey, supaya tahan. Bayangkanlah ya, mi kuning boleh tahan sampai 3-4 bulan. Apa dalamnya? Sedangkan nasi kita tu, mak kita masak sampai kering. Menidih sampai kering. 2 hari basi. Kenapa mi kuning tak basi? Macam-macam kimia. Artinya teruk racun di dalamnya. Di antara racun paling bahaya, borak asid. Ha. Sehingga kalau kita banyak makan mi kuning, anda masukkan mi kuning yang yang diorang buat ni, anak anda kalau silap-silap makan masa dalam kandungan makan banyak, kepalanya boleh besar, badannya kecil. Anak katakan tadi, saya masih simpan agaknya catatannya, racun-racun makanan ni yang disediakan pengawet dan sebagainya boleh menyebabkan 20 jenis penyakit, di antaranya kanser paling paling atas sekali, leukemia dan macam-macam lagi. Okey, keracunan makanan ni, macam mana kita nak atasi? Bukankah Nabi mengatakan, makanlah jenis yang baik-baik? Bukankah Allah mengatakan ada 5 ayat kita bawa makanan yang baik-baik? Apa yang baik-baik? Saya katakan, kalau kita lihat, semua buah-buahan kau diatur, manakah buah-buahan yang paling atas sekali dikatakan superfood? Tamar. Kerana dalam tamar ada mengandungi zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat dari buku Taurat, Zabur, Injil, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, makanan utama mereka apa dia? Tamar. Terutama kita di akhir zaman, makanan kita banyak proses, banyak mengandungi racun. Bagaimana untuk mengatasi keracunan di tamar atau kurma? Kurma yang teratas adalah kurma ajwa. Memang kita tak mampu kerana harganya sekilo beratus. Okey. Makanya Allah sayang kepada kita, segala tamar, segala buah kurma yang tumbuh di Madinah dapat keberkatan Rasulullah SAW 2 kali ganda daripada tempat yang lain. Jadi tamar Madinah, pertama sekali kita makan-makan saja dapat doa Rasulullah SAW. Kedua, khasiatnya. Ketiga, ikut sunnah. Keempat, obat. Keempat, obat. Yang ni obat yang terdiri daripada keracunan. Anda baca tentang kurma Madinah, obat keracunan. Jadi, apabila sahabat tadi, Ustaz, apa maksud keracunan? Sedangkan mana ada orang makan racun? Anda katakan, anda tak makan racun. Tapi sebenarnya, anda makan racun. Hari-hari makan racun. Betul kan? Betul. Tak banyak, sikit tak makan. Jadi, tapi kalau sikit-sikit lama-lama jadi apa? Makanya untuk mengatasi, untuk mengatasi keracunan di antaranya makan buah tamar Madinah. Di belakang ni, bukan saya nak promosi, tapi supaya kita kembali kepada sunnah. Dua hari ni saya cari buah tamar. Saya dapat hubungi pengedar. Tamar yang terbaik setelah ajwa yang ada di negeri kita, Mariami. Saya bawa Mariami. Ada Safawi, ada 5 jenis, tapi yang terbaik setelah jual ada Mariami. Dan alhamdulillah dia supply kita dengan harga tak berapa mahal. Jadi kalau nak hidupkan sunnah merawat daripada keracunan, ada yang kurma Madinah. Apa saja kurma Madinah? Hatta yang paling murah sekali tetap kurma Madinah kita ambil. Tapi di antara kurma yang zatnya tinggi setelah ajwa adalah antaranya Mariami. Termasuk Syafawi, Mariami, Syafawi, apa ni? Ambar dan sebagainya. Tapi siapa nak yang Mariami, di belakang tu ada kurma Mariami, ya? Sebab ada yang minta suruh bawa. Tadi tempat muslimah boleh katakan tak cukup, tapi kita terpaksa bawa ke sini, tak dihabiskan tempat muslimah. Okey. Ini pengumuman. Dicatat. Tak apa, catat kat buku tak apa. Kuliah akan ditutup pada 18 bulan 8. Bermakna kita ada dalam bulan puasa, masih ada. Dibuka 8 hari bulan 9. Dibuka 8 hari bulan 9. Bermakna 2 minggu sebelum raya lebih kurang dan 2 minggu lepas raya. Ya, sebulan. Tutup sebulan. Okey, ditulis. Ya, ada pertanyaan yang lain, sahabat? Sekarang dalam bahasa rusak yang dekat daripada Israel. Tapi sahabat-sahabat bila dekat di Jawa. Dia gini, kurma daripada mana pun bagus. Sebab kurma ni, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, tak semua Nabi daripada Madinah, tak semua Nabi daripada Saudi. Daripada Iraq pun ada, daripada Palestin pun ada. Tetapi kita katakan kurma Madinah, kenapa? Rasulullah SAW doakan. Jadi kita makan saja kurma Madinah, kita dapat doa besar. Kedua khasiatnya. Ketiga, makan kurma ikut sunnah. Keempat, obat. Sebab kurma Madinah diberkati oleh Allah SWT. Dua kali berkat berganda daripada Madinah, daripada Mekah. Jadi kita katakan, ikut sunnah makan kurma waktu perut kosong. Kurma dimakan waktu perut kosong. Nabi tidak pernah makan waktu kenyang, di perut kosong. Maka kalau ikut diet, kalau perut kita kosong, kita makan, dia akan membersihkan perut kita sebelum makanan yang lain masuk. Jadi makanlah waktu perut kosong. Makanya berbuka, bersahur, Hari Raya Aidilfitri sebelum pergi ke musallah. Anak yang baru lahir, yang perutnya kosong. Makanya besok kalau kita melahirkan anak, nak pergi hospital, nak ambil anak, jangan lupa bawa kurma. Bawa kurma. Sampai di hospital, kita tahnik dia. Macam mana kita kunyah, kita makankan budak tu pertama makanan masa perut kosong dengan kurma. Ini keberkatannya. Setelah kita tahnik dia, kita doakan dia. Itu sunnah. Itu kurma ya. Jadi ilmu antum ni akan hidup dan Allah tidak akan tarik kalau kita amalkan. Jadi makan kurma Madinah berapa kita dapat? Pertama, doa salam. Pertama, makan saja telan, bermari kita dapat doanya. Yang kedua, nanti dulu. Yang kedua, khasiatnya. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, obat. Sebab di sini, ada satu hadis, terus dikatakan bahawa buah kurma ini, ini kurma Madinah, daripada syurga. Kurma ajwa ni daripada syurga. Ya. Kemudian obat bagi segala penyakit. Disebut daripada syurga dan obat bagi segala penyakit. Yang antara hadisnya, cuba lihat laman 41. Al-ajwatu minal jannah wa hiya shifa'un minas sum. Kurma ajwa itu berasal daripada syurga dan obat dari segala keracunan, yakni penyakit. Keracunan di sini maksudnya penyakit, insyaAllah. Makanya tempoh hari saya ada kuliah di mana di Melaka. Salman pun ada, Salman yang bawa saya ke Melaka. Ada seorang doktor, mungkin dalam pautok biasa diikut. Dia ni spesialis, umurnya lebih kurang dah hampir 70-an. Tapi masih sehat lagi. Depan jamaah saya bertanya, ya doktor, orang kencing manis boleh tak makan kurma? Dia kata boleh, makan kurma. Tetapi, kita lihat kurma tu manis. Paling manis yang antaranya buah kurma kan? Kenapa buah kurma yang manis, kecing manis boleh makan? Sedangkan durian manis juga. Anta kalau kena kecing manis, makan 3 saja durian. Dia punya naik dah, sampai 27. Kita perut kosong makan kurma sampai kenyang. Kita tengok cek 7-8. Kemana agaknya gula tu? Bermakna betul kata Rasulullah SAW dia ubat. Tetapi kata doktor tu, orang yang kecil manis tidak digalakkan makan kurma banyak. Tapi makanlah kurma. Terutama perut kosong. Kenapa? Dia mengatakan kurma penuh dengan serat. Kemanisan dia, subhanallah. Bila penuh dengan serat, baik untuk orang yang berpenyakit. Seperti penyakit kecil manis yang lemah ni. Sebab khasiatnya banyak. Begitu juga kalau kita lihat. Di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyeru istrinya, wahai Aisyah, rumah yang tak ada kurma di dalamnya, lihat halaman 21. Qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, baitun laysa fihi tamarun ja'un ahlu. Telah bersabda Rasulullah SAW, wahai Aisyah, rumah yang tidak terdapat tamar di dalamnya, di dalam rumah tersebut, ya, maka penghuninya kelaparan. Bila cerita pasal ni, saya masih ingat, profesor tu, pakar pemakanan daripada Mesir, daripada Ain Syam, mengatakan, Walaupun anda makan di rumah anda, makan roti, kenyang, buncit perut anda. Ataupun orang Melayu makan nasi dengan kicap, kenyang, buncit perutnya. Tetapi tetap dikatakan kebuluran kerana anda perlukan bukan makanan banyak, kita perlukan zat dalam makanan. Kalau dalam makanan karbohidrat saja, besok apa jadi acid, acid jadi gula, bermakna anda rosakkan anda punya kesihatan. Makanya diet minum makanan yang paling baik, sedikit tetapi kualitinya. Makanya para nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul tugasnya berat. Maka disuruh makan yang baik-baik. Apakah yang baik-baik? Korma, sebagaimana sebuah pohon diutamakan, diupamakan juga sebuah pohon itu seperti seorang laki-laki yang soleh, yang mukmin. Bila ceritakan kasajaratin thayyibatin, itulah pokok korma. Lihat. Begitu juga Imam Syafi'i belayar berbulan-bulan. Takkan dia nak gendong roti, gandum bila dia nak uli. Tapi apa dibawa? Dan anda baca sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang miskin. Maknya ingin sangat Imam Syafi'i jadi orang alim. Maka dia sangat-sangat berjimat. Jadi makanan utama mak dia tu dan Imam Syafi'i masa kecil, masa dalam kandungan, kurma. Dan bila bapa dia mati, maka dijual rumahnya supaya Imam Syafi'i belajar. Imam Syafi'i berapa tahun hafal Al-Quran? Seawal 5 tahun anak kita masih bodoh lagi. Dia 5 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun sudah lancar membaca Al-Quran. Belasan tahun menghafal Muwatta yang berapa ratus dalamnya. Makanya, pakar pemakanan, dulu kita sibuk-sibuk dengan tahu sudah. Supaya kita jadi pandai. Bukupanya bukan jadi pandai, jadi degil. Aktif sangat. Tapi booster yang kita dapat di dalam kurma, dia sudah jadi. Dan saya banyak bertanya kepada orang Arab semasa tiap hari kami buat umrah dan kami pergi ladang kurma. Apakah kurma ini disembuh racun serengga? Tak. Kalau katanya disembuh racun serengga, dia akan gugur semua. Sensitif dia dengan racun serengga. Bermakna yang bersih daripada racun serengga apa dia? Dan kurma biasanya dimakan serengga bila dah bawa. Bila tersimpan kat rumah hantar, tak tahu betul-betul, dia akan makan serengga. Makanya supaya kurma itu tahan, kita masukkan dalam peti sejuk. 4 tahun kata Arab boleh simpan. Boleh makan lagi, dia tak berubah. Itu khasiat kurma. Jadi kurma di dahannya tak rosak, tetapi sampai di bawah boleh rosak sebab tak jaga. Bermakna sudah diturunkan, tak jaga betul-betul. Jangan sampai dimakan oleh kumbang. Bila kumbang dah makan, subhanallah, sekejap aja. Sebab kurma itu zatnya bagus. Jadi kumbang pun suka. Tapi kita saja tak suka, kenapa tak tahu. Kenapa tak suka kurma? Jadi mulai hari ini ikut sunnah, makanlah kurma kerana kurma memberi tenaga dan kesihatan, insyaAllah. Jadi di sini, halaman 22, tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya. Artinya, kelaparan bukan kerana tak ada makanan, tetapi kelaparan bila makan walaupun banyak tak ada zat. Ya, sebab apa? WHO mengatakan starvation, kebuluran, orang yang makan tetapi tak ada zat, itu yang dia makan kebuluran, starving. Dia masih lapar lagi. Sebab kita perlukan zat, bukan perlu makan banyak. InsyaAllah, itu sebab kurma, Rasulullah SAW boleh makan kurma satu hari satu, sampai besok pagi masih boleh tahan lagi. Punya kuat. Jadi, bila makan kurma, kita niat ikut sunnah. Bila makan kurma, kita niat ikut sunnah, itu yang lebih afdal. Ya. Satu lagi soalan kita berhenti kerana saya minta maaf. Saya kena cepat balik, insyaAllah. Ustaz, kurma Iran bolehkah dimakan? Dan assalamualaikum Ustaz. Ya. Yeah. Adakah, apakah nikab itu wajib atau sunnah? Kerana nikabi mendakwanya halnya ianya wajib. Terima kasih. Kurma, apa kurma pun boleh dimakan. Di negeri kita, kurma daripada Iran, daripada Tunis, Indonesia kan? Daripada Mesir dan daripada Iraq dan juga daripada California. Makan kurma itu semua. Sebab disuruh makan kurma. Tetapi yang terbaik kurma mana? Madinah. Saya pertahankan kerana sebagaimana saya tulis di sini, pertama doa Nabi. Doa Nabi makbul. Hadisnya cuba lihat disalin oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad Tibbun Nabawi. Ditulis oleh Fathul Bari, Sarah Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hasan Al-Askari. Begitu juga ditulis oleh Imam Nawawi dan dalam kitab yang ditulis juga oleh Imam Imam Muslim dalam tajuknya Perumah Madinah. Tajuknya Perumah Madinah. Pertama doa. Kedua, kita ikut sunnah. Maka kurma ni ikut sunnah. Ketiga, khasiatnya. Keempat, jangan lupa ubat. Kita takut keracunan. Hari-hari makan racun. Siapa tak makan racun di sini? Angkat tangan. Macam siapa tak makan riba? Betul kan? Macam mana sup? Hantar makan buah, kadang-kadang hantar tak kopek. Kopek pun kadang-kadang masih ada. Ya, sebab teruskan. Kurma menjadi ubat. Dia boleh mengubat racun rokok. Saya katakan yang hari-hari dah tahu rokok tu racun, kenapa dihisap? Itu masalahnya. Ya, terus kata Pak. Ya. Minta maaf, ya. Mak kita bayar fidya di masjid, kita mengambil satu hari itu $1 untuk fidya mungkin. Jadi kalau 30 hari okey. Jawapannya kepada mazhab Imam Syafi'i, kerana mazhab ini adalah mazhab yang saya tengok benar-benar kembali kepada sunnah. Bila berbentuk makanan, tidak boleh digantikan dengan duit. Fidyah, kalau fidyah itu makanan, fa'it'amu miskinah, memberi makan orang-orang, atau ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, dia sudah ditentukan kadarnya. Ikut timbangan Baghdadi, kalau fidyah satu hari 600 gram, apakah satu ringgit boleh dapat atau satu dolar boleh dapat 600 gram? Wallahu'alam, mungkin ada beras yang murah, satu kilo $2. Itu pun tak dapat juga kan? Walaupun orang tua, yang penting masalahnya bukan orang tua, masalahnya masalah hukum, kembali pada hukum. Jadi kita kembalikan kepada hukum, kalau dia memang tinggalkan puasa, fidyahnya satu hari makanan ruji. Makanan ruji ni makanan utama. Apa dia makanan utama? Pertama, beras bagi orang kita. Kedua, gandum. Ketiga, kurma. Lihat. Pentingnya kurma. Sehingga jadi makanan utama. Okey. Kalau dia katakan satu hari $1. Anda rasa tak cukup. Kalau tak cukup, bagaimana dia tak keluarkan fidyah? Apa syarat ibadah diterima? Pertama, ikut contoh. Ikut contoh artinya, contohnya Rasulullah SAW, kalau nak ditimbang, kalau ikut metrik sekarang adalah 600 gram. Kalau zakat, antara 250, 270 dan 3 kilo. 2,000 maaf. 2,000, di antara 2,5 kilo, 2.7 dan 3 kilo. Tapi apa salahnya kita ambil yang 3? Kilo. Sebab di dalam Quran, faman tatawwa khairan fahuwa khairan lahu. Siapa nak tambah, yang dia lebihkan, ya, kelebihan itu pulang tetap kepadanya. Yang dia mulakan. Jadi kalau nak bayar fidyah, bayarlah dengan makanan utama. Berapa timbangannya kalau fidyah? 600 gram. Boleh tak jadikan sekilo? Boleh. Tapi kalau zakat, berapa timbangannya? Di antara 2.5 kilo, 2.7 dan 3 kilo. Dan syaratnya nantinya, kalau kita makan beras grade A, jangan keluarkan fidyah atau keluarkan zakat grade yang bawah. Kalau ada makan grade yang bawah atau nak keluarkan grade yang tinggi, itu silakan. InsyaAllah. Jadi, kalau keluarga anda yang tak dapat berpuasa kerana sakit dan sebagainya, kalau keluarkan satu hari $1, $1.30, dia tak lepas. Tak lepas. Kita bantu. Yang lepas-lepas bertobat. Yang akan datang, kita betulkan. Betulkan dia. Katakan kepada keluarga anda tu, sebenarnya 600 gram. Nanti tengok di rumah, beras 1 kilo yang anda makan berapa. Okey? Kalau katakan 1 kilo harganya $3, berapa hari dia itu ditinggal? Ya, katakan jadikan 1 kilo lah senang, bukan 600. Kalau sebulan, bagaimana 30 kilo? Ya kan? Kalau katakan 1 kilo antara menyeberas $3, bagaimana 3, sebenarnya $90. Jadi $90, kenapa anak kita dolar senang? Sebab ada orang nak keluarkan fidyah di Malaysia. Nak bawa beras ke Malaysia susah. Sebab kalau kena tahan custom, kena rampas, tak boleh bawa. Jadi duit $90 ni pergi Malaysia tukar. Berapa dapatnya? Mungkin 200 lebih. Kalau beli beras di Malaysia, jenis baik pun masih murah, lebih murah daripada Singapura. Makanya ada orang bertanya, boleh tak Ustaz saya keluarkan fidyah di luar negeri? Kalau di sini tak ada orang dapat menerima, kita buat di luar negeri. Sebagaimana fatwanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan tentang zakat dan fidyah di luar negeri. Anda boleh search dalam bahasa Inggeris ada. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan zakat ataupun zakat. Dia akan keluar fatwa dia. Kita tengok. Sebab ada orang di Singapura ni, dia marah. Ustaz Rasul ni ambil fidyahnya ataupun zakatnya orang Singapura diberikan kepada orang miskin di Malaysia. Tak boleh katanya. Makanya kami keluarkan fatwa Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Boleh search. Dulu sahabat kita yang bawa kurma apa? Kurma ajwa tadi. Farid namanya. Cuba tanya dia. Dia yang kasih anak. Dia yang print out dia kasih anak. Anda tengok imam bahasa Inggeris. Anda boleh faham. Bagaimana boleh tak keluar fidyah? Anda duduk Singapura. Tiba-tiba anak anda belajar di Malaysia, di Indonesia. Anda tengok Indonesia banyak orang miskin. Ya, anda boleh bawa ke sana. Sebab innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang Islam itu bersaudara. Tak ada masalah. Kalau ada mengatakan haram, bawa bukti. Bawa dalil. Kalau tidak, dia buat satu bid'ah yang baru. InsyaAllah. Boleh. Satu lagi, biasanya orang amanahkan dengan anak zakat fitrah. Cuma anak minta lah. Kalau nak minta, anak bantu. Jangan dah last minute ya. Besok nak hari raya. Ustaz, saya ada 10 orang keluarga nak bayar zakat. Susahlah saya nak kasih orang miskin. Sebab besok dah. Dan tidak sah hantar keluarga zakat kalau dah imam Allahu Akbar Takbiratul Ihram. Dan tidak sah hantar keluarga zakat sebelum Ramadan. Faham? Tetapi kalau diamanahkan kepada seorang ustaz, nanti bulan Ramadan berikan beras untuk anak. Katakan, anda punya keluarga nak balik Indonesia. Balik sekarang. Di sana banyak orang miskin. Misalnya, nah. Jadi, anda amanahkan kepada dia. Ini zakat anak, zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Nanti bulan Ramadan sampai di sana, anda belikan. Ya, sah. Tetapi kalau anda bagi sekarang, anda tak disyarat seperti itu, dia pakai ataupun dia pakai orang miskin, kalau sekarang tak sah. Jadi, kalau nak bagi, awal boleh. Tetapi dengan syarat, dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada orang miskin pada bulan Ramadan. Tapi, bagi anda, yang senang lebih awal. Sebab bila dah penghujung, kami susah nak urus. Kadang-kadang orang miskin dah balik kampung. Dan ada orang miskin yang perlukan sekarang. Yang ini perlu awal maksudnya. Sebab kalau banyak pun dia boleh jual. Mungkin dia nak beli pakaian anaknya dan sebagainya. Itu hak dia. Sebab kalau orang katakan yang duduk di kawasan Johor Bahru ni, yang miskin nak beras datang ke rumah mana? Datang ke rumah mana? Berapa dia nak ambil, ambil lah. Tanya masalah. Tapi kami tanya, berapa keluarga anda? Keluarga saya 10 orang ustaz. Nak ambil 5 kampit? Ya silakan. Nak ambil 6 kampit? Silakan. Tanya masalah. Dan kalau ramai sangat keluarganya, kami hantar. Saman pun boleh hantar pakai kereta. InsyaAllah. Cuma kata Imam Syafi'i, zakat fitrah tidak boleh dibayar dengan duit. Dibayar dengan duit tidak sah. Sebab zakat duit dah ada. Jadi kita bayar dengan beras. Dan kalau tidak mampu mencari orang miskin di sini, kami boleh bantu antum. Kerana kami sudah setiap tahun ada wakil-wakil daripada NGO dan sebagainya minta kepada kami, minta kepada saya beras untuk diberikan kepada fakir miskin. Biasanya tak cukup saja. Lupanya ramai orang miskin. Ya. Dan ana ingatkan kalau antum keluarkan zakat kepada yang tidak berhak menerimanya, zakat antum tidak sah. Ini yang kita takut. Pertama kata Imam Syafi'i, zakat fitrah pakai makanan utama. Makanan dikatakan ruji. Seperti beras, gandum ataupun kurma. Jadi kalau keluarkan duit, kata Imam Syafi'i tidak sah. Ini cuma pendapat Abu Hanifah saja. Itu pun Abu Hanifah berfatwa seperti itu pada masa itu negara perlukan duit. Negara perlukan duit. Maka zakat fitrah ditukar kepada duit kerana keperluan negara. Ya, itu pendapat. Tetapi imam-imam yang lain mengatakan makanan utama. Dan kalau nak bantu negara juga zakat duit, kita dah ada zakat duit tahunan. Tu kan? Apa namanya zakat? Zakatul mal. Ya, zakat mal dah ada, maka kita jangan tukar zakat mal kepada zakat. Begitu juga kalau kita ada tumbuh-tumbuhan, kita tetap keluarkan tumbuh-tumbuhan, bukan duit. Allahuakbar. Ya. Saya rasa sampai di situ dan mudah-mudahan kita akan bertemu di kuliah akan datang walaupun pada bulan Ramadan ya. Akan datang bulan Ramadan. Dan seperti biasa kita akan mulakan pukul 9. Tapi 9 suku tak jadi masalah. Ya, 9 suku tak jadi masalah sebab mungkin ada yang lewat kerana sembahyang di masjid.